Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair karya Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah, membahas tentang berbagai macam dosa-dosa besar dengan dalil-dalil yang mendasarinya, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan malam hari ini, kita akan masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-9 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, qala al-kabiratu tasi'ah, dosa besar yang ke-9, al-kadhibu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, berdusta adalah sifatnya munafiqin. Berdusta bukan ciri khasnya kaum mukminin. Apalagi kedustaan tersebut adalah diatasnamakan kepada Ashraful Bariyah, manusia terbaik, yaitu baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mengatasnamakan beliau, beliau berucap seperti ini dan seperti itu, menyatakan bahwasanya beliau berbuat ini dan itu, yang mana itu semuanya adalah bagian daripada dusta yang dia ucapkan, dusta yang ia ceritakan. Jadi adalah salah satu dosa besar yang terancam pelakunya dengan neraka, walayadu billah. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan dalam paragraf pertama, setelah menyebut judul besar, bahwasanya di antara dosa besar adalah berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan al-kadhibu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama. Tatkala ada seorang yang berani lancang mengatasnamakan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam berucap seperti ini, berbuat seperti itu, namun itu adalah dusta yang dia buat-buat, maka dia telah membuat kerusakan pada agama ini. Dia telah mengatasnamakan sebuah perkara atas nama syariat, padahal itu bukan bahagian daripada syariat. Dikarenakan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah sumber diambilnya syariat. Maka yang mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam berucap padahal dia dusta, maka dia telah berupaya melakukan kerusakan pada agama ini. Dan Al-Imam Az-Zahabi menyatakan itu adalah kekufuran. Namun dengan catatan, wallahu a'lam bissawab, apabila dia menganggap hal itu boleh. Apabila dia menganggap hal itu diperbolehkan. Dia menganggap berdusta atas nama Nabi adalah halal. Dia menganggap membuat hadis palsu adalah diperkenankan. Inilah orang yang dihukumi kafir dengan perbuatannya. Wala raiba anna ta'ammud al-kadhibi 'ala Allah wa rasulihi fi tahlili haramin aw tahrimi halalin kufrun mahdud. Dan tidak diragukan bahwasanya menyengaja untuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan keharaman atau mengharamkan kehalalan, ini adalah sebuah kekufuran yang murni. Ya tadi, alasannya adalah dia telah merusak agama dengan memasukkan sesuatu yang bukan bagian daripada agama di atas namakan sebagai agama karena dustanya dia. Wa inna masya'nu fil kadhibi 'alaihi fi siwa dhalik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadhiban 'alayya laisa ka kadhibin 'ala ghairi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dusta atas namaku ini tidak seperti dusta atas nama selainku. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat tinggalnya nanti di neraka. Iyadan billah. Ikhwati fillah rahimakumullah, shadaqa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sungguh telah benar Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sabdanya ini. Inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama selainku. Lebih parah, lebih jelek, lebih berbahaya tatkala seorang berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam karena kedustaan yang dia ucapkan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Manakala ada orang jahil yang baru mulai belajar agama, manakala ada orang yang jahil yang bahkan tidak faham agama, dia akan menganggap apa yang dia ucapkan dari kedustaan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah syariat yang harus dijalankan. Yang lebih parah, apabila ada dalil yang jelas dari Quran dan hadis mengatakan satu perkara hukumnya halal, tapi dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu haram dan sebaliknya. Baik itu dalam perkara akidah ataupun dalam perkara muamalah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak dan yang lainnya. Sungguh berbahaya apabila ada dusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam kemudian dianggap itu sebagai bahagian daripada agama. Terlalu banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, menyempal dari agama Islam, salah di dalam menjalankan agama Islam. Sebabnya adalah hadis yang palsu. sebabnya adalah hadis yang diatasnamakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam, padahal beliau tidak mensabdakannya. Tidaklah tersesat Rafidhah, tidaklah tersesat Syiah dengan penyimpangan-penyimpangan yang begitu mengerikan, melainkan karena beraninya mereka berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendukung setiap perbuatan jelek dan sesat mereka. Mulai dari nikah mut'ah, kawin kontrak yang mereka gembar-gemborkan sebagai bahagian daripada agama Islam. Dasar mereka tatkala menyerukan nikah mut'ah adalah hadis yang palsu. Yang lebih dari itu, ikhwati fillah rahimakumullah, perkara akidah yang Syiah Rafidhah menyimpang darinya. Bencinya mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan tuduhan yang diberikan oleh Rafidhah kepada malaikat Jibril alaihi salam, semuanya landasannya adalah hadis-hadis yang palsu. Dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, tidak ada satu kelompok menyimpang pun yang lebih banyak dustanya dibandingkan Rafidhah. Tidak ada satupun kelompok menyimpang yang lebih banyak dustanya dibandingkan Syiah Rafidhah. Karenanya, kalau kita lihat buku-buku mereka, buku-buku landasannya mereka, istilahnya Sahih Bukhari-nya kita, nah mereka punya itu. Kitab yang di posisi mereka itu seperti Sahih Bukhari-nya di kita. Ada kitab namanya Al-Kafi. Itu karyanya salah satu ulama Syiah. Syiah Rafidhah. Namanya kitab Al-Kafi. Isinya apa? Hadis. Tapi hadis-hadis lucu. Kalau Sahih Bukhari, hadis-hadis sahih yang ada di dalamnya jelas. Berasal dari siapa, dari siapanya itu jelas. Sanadnya isinya orang-orang terpercaya yang bisa dipertanggungjawabkan setiap penyampaian mereka. Imam Bukhari mengatakan dari gurunya Fulan, bisa ditelusuri Fulan itu siapa. Siapa gurunya, tinggal di mana, lahir di mana, wafat di mana, lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, siapa murid-muridnya, dia belajar kepada siapa, dia tinggal di mana, kemudian pindah ke mana. Itu semuanya bisa ditelusuri. Semua orang-orang yang ada dalam sanad atau mata rantai hadis dalam Sahih Bukhari itu bisa ditelusuri semua. Ada kitab-kitab yang membahas itu dan mempertanggungjawabkan setiap penyampaian sanad dan orang-orang yang ada dalam sanad tadi yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kalau kitab Al-Kafi karyanya Syiah yang sering dijadikan sebagai landasan kebencian mereka kepada Abu Bakar dan Umar, kebencian mereka kepada ummahatul mukminin, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Mereka tuduh Aisyah sebagai pezina, walayadu billah. Abu Bakar dan Umar dituduh sebagai orang yang menyerobot kekhilafahan yang seharusnya diberikan kepada Ali. Bahkan tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Jibril, mereka menuduh Jibril salah alamat. Harusnya Jibril kasih kenabian itu kepada Ali, tapi justru malah dikasihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan mengerikan. Mereka punya dasar. Dasarnya hadis. Tapi hadis-hadis yang diatasnamakan sebagai hadis. Terkumpul dalam sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab rujukan utama mereka, judulnya Al-Kafi. Ada sanadnya enggak? Ada, tapi sanadnya lucu. Menyampaikan kepada kami Abdullah, Abdullah dari Muhammad, Muhammad dari Abu Abdillah, Abu Abdillah dari Abdullah. Terus, itu saja, isi sanadnya itu. Nah, siapa ini Muhammad? Tidak tahu. Siapa ini Abdullah? Abdullah ini siapa? Tidak tahu. Ya. Nah ini. Syiah Rafidhah. Menyimpang dengan penyimpangan yang begitu mengerikan. Karena hadis-hadis yang diatasnamakan sebagai hadis. Ya. Kedustaan-kedustaan yang diatasnamakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam sangat berbanding jauh dengan hadis-hadis yang dipegangi oleh kaum muslimin dalam Sahihul Bukhari, dalam Sahihul Muslim, orang-orangnya bisa dipertanggungjawabkan di sana. Contohnya, ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan hadis dengan sanad dalam sahihnya. Haddatsana Musaddad, menyampaikan kepada kami Musaddad, jadi gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Mu'tamir, menyampaikan kepada kami Mu'tamir. Qala sami'tu abi, Mu'tamir mengatakan saya mendengar ayahku. Ayahku berkata, qala sami'tu Anas bin Malik, aku mendengar Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu kada wa kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti ini dan seperti itu. Ini namanya mata rantai sanad, dan itu penting untuk menyatakan hadis itu bisa diterima atau tidak bisa diterima. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Kata Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengambil hadis tersebut dari Musaddad. Siapa Musaddad? Kalau dicari dalam kitab-kitab rawi ada, Musaddad itu siapa? Ya. Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal, salah seorang ahli hadis yang menjadi gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Dan Imam Bukhari banyak meriwayatkan dari beliau rahimahullah rahmatan wasi'. Musaddad mengambil hadisnya dari siapa? Mengambil hadisnya dari Mu'tamir. Mu'tamir juga bisa diteliti siapa dia. Mu'tamir bisa diteliti siapa dia itu. Ya. Siapa nama ayahnya, siapa nama kakeknya, siapa kepada siapa dia berguru, dan seterusnya. Orang-orang yang terpercaya. Nah, itulah dasar untuk kita menerima hadis dan kita mengatasnamakan isi hadisnya adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Adapun tanpa itu semua, ya, tanpa sanad, tanpa mata rantai dalam penyampaian hadis, maka sangat-sangat dikhawatirkan hadis tersebut adalah kedustaan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan itu bukan perkara yang remeh. Tuh, meskipun palsu tapi kan hadis. Ya enggak bisa dikatakan hadis kalau palsu. Inna kadziban alayya laisa kadzibin ala ghairi. Dengan tegas Nabi mengatakan dusta atas namaku tidak seperti dusta atas nama orang lain. Atas nama selainku. Bahaya. Kalau Nabi SAW dijadikan sebagai landasan kedustaan, maka akan lahir berbagai macam amalan-amalan bid'ah, akan lahir berbagai macam amalan-amalan baru yang akan menjadi sumber kesesatan kaum muslimin. Makanya terancam dengan ancaman yang sangat-sangat mengerikan. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam, dalam lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya nanti di neraka. Nah, terancam dia dengan neraka wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya bunya lahu baitun fi jahannam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan untuknya rumah di neraka jahannam. Walayadu billah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i dalam musnad keduanya dari hadis Ibnu Umar. Akan dibangunkan untuknya rumah di neraka jahannam, bukan rumah yang akan memberikan kebahagiaan tentunya, rumah yang akan memberikan kesengsaraan dan tambah sengsara pelakunya itu. Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man yakul anni ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan sebuah ucapan dan menukilkannya dariku padahal aku tidak mengucapkannya, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya nanti di neraka. Terancam lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya ikhwati fillah rahimakumullah, ahlus sunnati wal jamaah, dengan ajaran yang diajarkan oleh al jamaah, yaitu para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in, sangat-sangat berhati-hati di dalam menyampaikan dan memperdengarkan hadis. Mereka sangat berhati-hati jangan sampai apa yang mereka ucapkan padanya ada kedustaan atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebuah fatal yang begitu besar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agama ini akan terjaga. Agama ini semua yang ada di dalamnya dari ajaran, baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan terjaga seutuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Kata para ahli tafsir, az-zikr peringatan mencakup Quran dan hadis. Karena Al-Quran wahyu, hadis juga wahyu. Maka disebut dengan az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan az-zikr. Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah saja yang akan menjaganya. Allah jamin. Apa yang ada di dalam Al-Quran akan Allah jaga secara keutuhannya. Tidak akan ada orang yang mampu merubah-rubahnya, membalik-baliknya, kecuali pasti dia akan hancur. Orang-orang yang berusaha untuk merubah-rubah Al-Quran, maka pasti akan terbongkar kedustaannya, dan manusia akan tahu bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Begitu pula hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam akan terjaga keutuhannya. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah, tatkala ditanya oleh murid-muridnya tentang ayat di atas, wahai Ibn Mubarak, Allah akan menjaga sunnah. Fakaifa bihadihil ahadithul masnu'ah. Atau bihadithil masnu'ah. Wahai Imam, Allah akan menjaga sunnah dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, tapi bagaimana dengan hadis-hadis palsu ini? Yang sudah tersebar banyak di tengah-tengah manusia ini, bagaimana dengan hadis-hadis palsu ini? Apakah ini bukan tanda kalau Allah Jalla wa'ala tidak menjaga sunnah? Maka kata Imam Ibn Mubarak mengatakan, ya'ishu laha al-jahabilah. Hadis-hadis palsu akan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan untuknya orang-orang yang cerdas. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga bisa terbedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang thabit, mana yang benar ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang maudhu, mana yang palsu. Akan ada ulama-ulama yang hidup untuk bertugas seperti itu. Akan ada ulama-ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan guna menjaga hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dari hadis-hadis palsu yang seperti itu. Karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, tatkala habis generasi sahabat, mulai bermunculan hadis-hadis palsu dari kalangan orang-orang yang hidup setelahnya, terutama dari kalangan ahlul bid'ahnya, baik dari kalangan Syiah, dari kalangan Khawarij, ataupun dari kalangan Qadariyah dan semisalnya. Maka dikala itu para ulama mulai lebih berhati-hati dan tidak mempercayai semua hadis yang diatasnamakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu di masa sahabat itu orang-orang enggak bertanya tentang sanad. Kalau sudah dikatakan Nabi berucap ini, Nabi berucap itu, langsung percaya. Falamma waqa'a ma waqa'a, dan tatkala terjadi apa yang terjadi dari penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah yang mulai bermunculan, ada ekstrim, ada sempalan-sempalan yang ekstrim dalam Islam, ada syiah yang berlebihan mencintai ahlul bait, ada syiah yang bahkan sampai menuhankan Ali, ada khawarij yang mengkafirkan para sahabat, ada qadariyah yang tidak percaya takdir. Falamma waqa'a ma waqa', tatkala terjadi apa yang terjadi, maka para ulama di masa itu pun fayas'aluna 'anil isnad min aina akhadta hadza, mereka pun mulai bertanya tentang sanad. Tatkala ada hadis diriwayatkan, mereka pasti bertanya ini dari siapa. Ini penting. Dan terus berlanjut pengembangan ilmu hadis sebagai dasar untuk membedakan antara hadis yang benar-benar hadis, disebut dengan hadis sahih, atau hadis yang tidak benar itu hadis, baik tingkatannya dhaif, hadis yang lemah, atau tingkatannya bahkan sampai maudhu, hadis yang palsu. Ulama hidup untuk itu. Sehingga muncul ikhwati billah rahimakumullah, para ulama-ulama yang dikenal dengan ulama al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil adalah salah satu bidang ilmu dalam bidang hadis. Ya, salah satu bidang ilmu dalam ilmu hadis. Ilmu jarh wa ta'dil. Jarh artinya adalah celaan. Ta'dil artinya adalah rekomendasi. Jadi dahulu ilmu ini sangat diperhatikan, ilmu celaan dan ilmu rekomendasi. Untuk apa? Untuk menfilter orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Apakah mereka orang-orang yang ditakdil, direkomendasi sehingga riwayat mereka bisa diterima dan hadis yang mereka sampaikan bisa dinisbatkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, atau justru malah ada sebagian perawi hadis yang dijarah, dicela. Ya. Karena dia mendapatkan jarah, maka apa yang dia riwayatkan tidak bisa diterima. Ini dahulu adalah ilmu yang sangat-sangat diperhatikan oleh para ulama rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, sehingga muncul ya kitab Tahdhibut Tahdhib. Isinya apa kitab Tahdhibut Tahdhib yang berjumlah 30 jilid? Isinya adalah nama-nama orang, nama-nama rawi yang meriwayatkan hadis. Fulan, nama ayahnya fulan, nama kakeknya fulan, lahir di tahun sekian, wafat di tahun sekian, gurunya fulan fulan fulan fulan, muridnya fulan fulan fulan fulan, keadaannya dia adalah orang yang jujur, yang mentakdilnya, yang merekomendasinya sebagai orang yang jujur adalah imam fulan, imam fulan, imam fulan. Kalau dia adalah orang yang dijarah, dicela kejujurannya, maka akan disebutkan dalam biografi tadi, fulan adalah orang yang tercela. Tercela karena kedustaannya. Kedustaannya karena ini, itu. Ya. Disebutkan itu secara terperinci dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Dalam kitab-kitab tarikh dan biografi para perawi hadis. Dan itulah ilmu jarh wa ta'dil yang menjadi alat untuk membedakan mana hadis yang bisa diterima dan dinisbatkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan mana hadis yang tidak bisa diterima, tidak bisa diatasnamakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini bentuk perhatian mereka, para ulama ussalam, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang hidup setelah mereka. Mereka sangat perhatian. Kalau ada hadis, jangan langsung dipercaya. Kalau ada hadis, diperiksa dulu datangnya dari siapa. Kalau ada hadis, harus diteliti dulu apakah hadisnya bisa dipertanggungjawabkan benar datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam ataukah tidak, dengan ilmu-ilmu tadi. Nah, Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan karena sangat perhatiannya mereka dengan ilmu ini, ilmu hadis, ya, untuk membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, mereka tuh sampai rela berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk meneliti kesahihan hadis-hadis yang diatasnamakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasallam, agar tidak tercampur mana sahih, mana dhaif, mana sabit, mana maudhu', mana hadis yang benar, mana hadis yang palsu. Ya, diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Shalah di dalam mukaddimahnya, dan bagi yang belajar ilmu hadis, Imam Ibnu Shalah ini adalah sosok yang sangat dikenal. Tidak datang satu kitab membahas ilmu hadis melainkan rujukannya pasti Ibnu Shalah. Beliau punya kitab ya dikenal dengan Muqaddimah. Muqaddimah Ibnu Shalah, beliau menceritakan ruwina an Mu'ammal, telah teriwayatkan kepada kami sebuah kisah dari Mu'ammal Ibnu Ismail, wafat di tahun 206 Hijriah. Mu'ammal Ibnu Ismail menyatakan, haddatsani syaikhun bihadzal hadis. Ada seorang syekh menyampaikan kepadaku hadis-hadis ini. Dan hadis-hadis yang dimaksud adalah hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran surat per surat. Al-Fatihah keutamaannya ini, Al-Baqarah keutamaannya ini, Ali Imran keutamaannya ini, An-Nisa sampai An-Nas dikumpulkan, ada ya yang diatasnamakan sebagai hadis dan isinya adalah fadha'il, keutamaan-keutamaan surat per surat. Maka Mu'ammal Ibnu Ismail mengatakan kepada syekh yang menyampaikan kepada dia hadis itu, man haddatha, wahai syekh, siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Maka syekh tadi mengatakan, haddathani rajulun bil madain wa huwa hayy, menyampaikan kepadaku seseorang di daerah Madain sana, ya, di daerah Madain, dia masih hidup. Fasirtu ilaihi, Mu'ammal bin Ismail mengatakan, aku pun pergi kepada orang tersebut. Ya. Datang ke Madain untuk bertemu dengan syekh yang menyampaikan kepada syekh yang dia dengar darinya hadis tentang keutamaan surat per surat Al-Quran. Fasirtu ilaih, aku pun pergi mendatanginya. Aku pun bertanya, man haddatsak? Ya syekh, siapa yang menyampaikan kepadamu hadis ini? Kamu dapat dari siapa? Orang tadi mengatakan, haddatsani syaikhun biwasit, menyampaikan kepadaku juga seorang syekh di daerah Wasit, di negeri Wasit. Wa huwa hayy, dia masih hidup. Fasirtu ilaihi, Mu'ammal bin Ismail pun mengatakan, aku pun pergi lagi ke Wasit untuk bertanya dari siapa hadis itu berasal. Qala haddathani syaikhun, fasirtu ilaihi faqala haddathani syaikhun bil Basrah. Maka aku pun mendatangi orang tadi yang ada di Wasit dan aku bertanya kepada dia hadis itu dia dapat dari siapa? Orang tadi mengatakan, aku mendapatkannya dari syekh di daerah Basrah. Diajak muter-muter itu. Ya. Dari Madain ke Wasit, ke Basrah, termuter, perjalanannya enggak pendek, perjalanan panjang. Maka aku mendatangi orang yang ada di Basrah itu lagi untuk tanya lagi tentang sanad hadis ini datang dari siapa. Tatkala syekh yang ada di Basrah tadi dia didatangi dan ditanya, dia menjawab, haddatsani syekhun bi Abbadan, aku dapat hadis itu dari seorang guru juga, dari seorang syekh juga di kota Abadan. Fasirtu ilaih, maka aku pun pergi ke Abadan. Perhatikan ikhwati fillah rahimakumullah, Mu'ammal Ibnu Ismail pergi dari Madain, dioper ke Wasit, dioper ke Basrah, dioper ke Abadan. Yang kata Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi, perjalanan dari kota-kota tersebut kalau ditempuh dengan perjalanan berjalan kaki, ya, itu bisa memakan waktu 3 bulan. Ya, 3 bulan. Untuk apa? Meneliti satu hadis, apa hadis-hadis ini dari siapa? Kok aneh? Ini diatasnamakan sebagai hadis, tapi kok aneh? Maka harus diteliti. Supaya apa? Kalau memang itu benar hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah bisa jadi penyemangat supaya lebih semangat baca surat ini, lebih semangat baca surat itu karena masing-masing ada keutamaannya. Ya, tatkala dia datang kepada Abadan, ya, di daerah Abadan, fa akhadha biyadi, ada orang yang mengambil tanganku. Yani ada orang yang mengajakku. Ya. Fa adkhalani baitan, kemudian aku dimasukkan ke dalam rumah. Fa idza fihi qaumun minal mutasawwifah wa ma'ahum syekh. Aku pun mendapati ada sekelompok manusia dari kalangan tasawuf. Saya ucapkan seperti teksnya, saya tidak rubah-rubah ya, mutasawwifah. Wa ma'ahum syekh. Di tengah-tengah mereka ada seorang syekh di kala itu, dan syekh inilah yang menjadi sumber hadis-hadis tentang keutamaan surat per surat tadi. Maka Mu'amal ibn Ismail mengatakan, ya syekh, man haddatsak, ya syekh, hadis ini tentang keutamaan surat per surat ini siapa yang menyampaikan kepadamu? Maka orang tadi mengatakan, syekh tadi mengatakan yang ada dalam rumah tadi, ternyata lam yuhaddithni ahad, hadis itu tidak ada yang menyampaikannya kepadaku seorang pun. Maksudnya apa? Syekh tadi yang buat. Syekh tadi yang buat-buat hadis itu. Walakinna ra'ayna an-nasa qad raghibu 'anil Qur'an. Aku melihat orang-orang ini sudah enggak semangat lagi baca Qur'an. Maka aku buat hadis-hadis keutamaan surat per surat dalam Al-Qur'an. Ternyata syekh tadi yang buat. Fa wada'na lahum hadzal hadis. Aku melihat manusia sudah mulai berpaling dan tidak suka kepada Al-Qur'an, maka aku buat untuk mereka hadis-hadis ini, liyasrifu qulubahum ilal Qur'an, supaya hadis-hadis itu memalingkan hati-hati mereka kembali kepada Al-Qur'an. Ini berarti hadis apa ini? Palsu. Dicari dari siapa, dari siapa, dari siapa, perjalanan 3 bulan ternyata zom. Ternyata palsu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini terjadi di tahun 206 atau di tahun 200-an atau sebelum itu, kurang dari itu sedikit. Ya. Terjadi tahun-tahun itu yang memang orang-orang lagi semarak hadis itu. Tahun-tahun yang lagi semar orang belajar hadis, mengumpulkan hadis, meriwayatkan hadis. Makanya syekh ini merasa orang-orang sudah mulai berpaling dari Quran. Padahal ya enggak juga ya. Cuma dia pandang orang-orang sudah mulai sibuk sama hadis sampai lupa Quran. Sudahlah, dia buat ternyata hadis sendiri. Keutamaan Al-Fatihah ini, keutamaan Al-Baqarah ini, keutamaan sampai Anas dia buat. Ternyata hadis palsu. Ya. Dan ini ikhwati fillah rahimakumullah mengisyaratkan kepada kita bagaimana perhatiannya salaf, perhatiannya generasi pertama dahulu yang sangat-sangat terhadap keabsahan hadis dan penisbatannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu yang seharusnya kita perbuat. Itu yang harusnya kita lakukan. Jangan lantas mendengar fulan mengatakan, oh ini adalah ibadah. Apa dalilnya? Hadis ini. Hadisnya diriwayatkan siapa? Enggak tahu. Ya. Cuman katanya fulan begitu kok. Ya. Ini ada hadisnya saja. Yang dikatakan oleh orang lain suatu ibadah ada hadisnya, kita masih harus kita harus menggali informasi lebih dalam. Hadisnya riwayat siapa? Dari siapa? Sahih ataukah dhaif? Itu harus kita lakukan, apalagi yang diatasnamakan sebagai ibadah tapi orang tidak bisa mendatangkan hadisnya. Nah, ahlu sunnah dasar ibadahnya adalah sunnah. Ahlu sunnah, dasar akidahnya adalah sunnah. Dan yang dikatakan sebagai sunnah adalah apa-apa yang benar-benar sahih penisbatannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan sampai terpedaya kita dengan kepalsuan-kepalsuan hadis yang dibuat oleh orang-orang terkadang semisal ini. Dia ingin menghasung orang buat ibadah. Tujuannya baik supaya orang semangat ibadah. Tapi pakainya hadis palsu buat memotivasi. Sampai dia membuat-buat hadis-hadis palsu dan dia terancam dengan neraka. Tujuannya baik, ingin mengajak orang buat ibadah. Tapi justru dia yang malah terjatuh dalam dosa besar. Karena berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan contoh-contoh hadis yang palsu ini banyak. Darinya kita bisa tahu bagaimana jeleknya hadis palsu itu. Terkadang menyelisihi dalil yang sahih, bahkan dari ayat diselisihi isinya, dari hadis diselisihi isinya. Contoh. Contoh ada hadis diriwayatkan, waladuz zina la yadkhulul jannah ila sab'ati abna. Anak zina itu enggak akan masuk surga sampai 7 turunan. Ini ada hadis misal ini, tapi palsu. Ya. Palsu diatasnamakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang buat mungkin tujuannya baik. Buatlah hadis seperti ini tujuannya apa? Supaya orang-orang menjauhi zina. Diperbuat hadis seperti itu, anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 turunan. Naudzubillah. Padahal Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Oh, manusia tidak akan memikul dosa orang lain. Yang berdosa kamu, ya kamu yang pikul, bukan saya. Kecuali saya yang ngajari kamu berdosa apa berbuat dosa itu. Nah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, begitu pula contohnya. Ada hadis, man wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Siapa yang punya anak dinamai Muhammad, maka dia dan anaknya masuk surga. Gampang kali masuk surga, kasih nama Muhammad, selesai. Ini kan menyelisihi apa kaidah-kaidah umum dalam syariat. Masuk surga itu bukan asal nama. Orang namanya Sukijan, ya, kalau dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, gak ada Muhammad-Muhammadnya, tapi dia bagus dalam mewujudkan iman dan amal solehnya, masuk surga dia. Gak ada barometernya nama. Siapa yang punya anak namanya Muhammad, maka bapaknya dan anaknya masuk surga. Gampang kali. Nah, yang semisal ini barakallahu fikum harus benar-benar kita perhatikan. Dan itu banyak, hadis-hadis palsu itu banyak. Dan bahkan para ulama di masa dahulu seperti Ibnu Jauzi dan yang lainnya itu punya kitab khusus namanya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Dan itu berjilid-jilid besar. Syekh Al-Albani rahimahullah punya kitab silsilah ahadits dhaifah. Ya. Silsilah rangkaian hadis-hadis dhaif. Dan hadis-hadis palsu di situ dimasukkan semua. Itu 20 jilid mungkin isinya. 20 jilid dengan penjelasan tentang sisi kedhaifan dan kepalsuannya. Ya, banyak hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah yang diatasnamakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasallam itu banyak. Makanya kita harus waspada. Imam Bukhari rahimahullah menyatakan dalam ucapan yang masyhur, hafidtu mi'ata alfi hadis sahih wa mi'atai alfi hadithin dhaif. Saya hafal 100 ribu hadis sahih dan 200 ribu hadis dhaif. di masa itu, di masa Imam Bukhari, ternyata hadis dhaif itu lebih banyak dibandingkan hadis sahih. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, intinya kita harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai ya kita terjatuh dalam perbuatan ini. Berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam atau menjadi perantara tersebarnya hadis-hadis yang diatasnamakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam padahal itu dusta. Ini juga kita berhati-hati. Lihat artikel, lihat poster di WhatsApp atau di media sosial yang lain. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Titik. Ya, isinya kemudian titik. Enggak ada hadis riwayat siapa, hadis riwayat siapa. Karena memandang isinya bagus, share. Hati-hati. Ya. Menyebarkan hadis, kita juga harus paham ini hadisnya layak disebarkan karena benar penisbatannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam atau tidak layak sebar karena hanya atas nama, tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini mungkin pada pertemuan malam hari ini apa yang bisa kita sampaikan insyaallah taala terkait dengan pembahasan ini masih ada kelanjutan dan insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bismillahi taala wa nas'alullah at-taysir wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.